Oke, nyanyi semua ya lagu ini, bisa kan? Yang bisa kita tepuk-tepuk sama-sama, yo! Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Semua, oh oh ya oh ya oh ya, bongkar semuanya. Lebih kenceng lagi yo. Oh oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Sabar sabar sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus kejalan. selamat banyak untuk